pemalu tapi enggak malu-maluin, Cak Momon, petikan jemari Anda dan iringi satu tembang bareng Fira Azahra Adela. Selamat malam. Satu tembang terbaru ya, karena susah yang kalian ya. Biasa sacinta, satu sapinta, jangan terlalu menekan rasa, karena kalau sa-subira, satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sa-subira, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali, jadi tak mungkin saya ingkari karena alasan kau beri. Pasti kau begitu cuman berpindah karena susah.